Ja'far As-Sadiq adalah Ahlul Bait dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan semua apa yang dilengketkan oleh Syiah terhadap Ahlul Bait orang-orang itu adalah zuran wa buhtanan, adalah palsu dan mengada-ngada semuanya. Jadi dusta mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Syiah, mereka dusta mengatakan bahwa Muhammad bin Hanafi adalah Syiah, bahkan mereka berlepas diri sebagaimana berlepas dirinya serigala dari bajunya Yusuf. Berlepasnya serigala dari bajunya Yusuf, itu istilah Arab. Tahukah antum berlepasnya serigala dari bajunya Yusuf? Bahwasanya serigala tidak pernah menerkam Yusuf sampai berdarah-darah. Abang-abang Yusuf mengatakan ini darah yang diterkam oleh serigala. Begitu mereka, bahwa Ahlul Bait berlepas diri dari Syiah. Jadi bahkan kita tidak temukan Ahlul Bait awal-awal mereka adalah orang-orang Syiah. Jadi dakwaan mereka hanya sebatas dakwaan semata. Bahkan orang-orang Syiah mereka adalah orang Iran. Dari keturunan Iran, akan tetapi nisbah mereka kepada sahabat Rasulullah SAW nisbah dusta. Sama dengan apa yang disebutkan oleh ahli sejarah, Fatimiyah di Mesir, kerajaan Fatimiyah di Mesir. Fatimiyah adalah nisbah kepada Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan nisbah ini dusta, tidak benar mereka adalah keturunan dari Fatimah yang mempunyai anak Hasan dan Hussein. Mereka adalah orang-orang Iran yang nasabnya jauh berbeda dengan nasab Arab. Allah Ta'ala alam. Jadi tidak benar dakwaan mereka bahwa mereka adalah orang-orang Syiah. Silakan. Iya. Yang berbahaya sekali dari ajaran Syiah adalah apa yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah adalah ajaran Syiah. Syiah mengatakan la imana liman la taqiyata lah. Tidak ada beriman bagi seseorang yang dia tidak bertaqiyah. Taqiyah ini adalah menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang batin. Jadi Anda bisa saja mengatakan iya, padahal di dalam diri Anda mengatakan tidak. Nah, ajaran ini, ajaran munafik ini, nifak ini adalah dasar pokok ajaran Syiah. Jadi bagaimanapun Anda menekan orang Syiah, maka dia akan berdusta. Maka dia akan berdusta. Seringkali kita dapatkan ketika kita berdialog dengan Syiah, bahwa ketika kita katakan bahwa bagaimana kalian Syiah, kalian tidak mengakui Al-Quran kami. Hah? Dan kalian mengatakan bahwa Al-Quran kami ada sepertiga yang ada di Al-Quran kalian. Apa kata mereka? Tidak benar, tidak benar. Padahal mereka paling tahu di dalam diri mereka, mereka yang mengucapkan hal itu. Buktinya apa? Bahwa yang mengucapkan itu kita tidak mengada-ngada. Yang mengucapkan itu adalah ulama-ulama pendiri mazhab Syiah. Jadi ulama-ulama kita yang menyebutkan akidah Syiah, bukanlah mereka mengada-ngada di dalam menetapkan ajaran Syiah. Mereka mendapatkan ajaran Syiah tersebut dari mulut mereka langsung. Dari kitab yang sama dengan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pengagungannya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan semacamnya. Jadi mereka mempunyai kitab, kedudukannya sama di kalangan kita, seperti Sahih Bukhari. Mereka mempunyai kitab Sahih Bukhari juga, yang mereka agungkan juga. Dari sana kita dapatkan bahwa mereka mempunyai ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Jadi yang paling sulit kita berbicara dengan orang Syiah itu adalah karena taqiyahnya. Kita katakan iya, dia mengatakan iya juga. Sekalipun dia dalam hatinya tidak. Nah, bagaimana kita menerangkan kepada kaum muslimin akan kesesatan Syiah? Mungkin kita lebih mudah sebagaimana kita mudah memberikan dakwah kepada orang-orang yang sudah terpelajar. Kalau orang awam mengeng sangat sulit, karena mainnya adalah hawa, emosi dan semacamnya. Akan tetapi orang yang terpelajar tentu dia bisa berpikir. Maka kita katakan kita bisa menerangkan kesesatan Syiah dengan bukti-bukti otentik yang ada pada kita, yang telah ditulis oleh ulama-ulama kita, yang bisa langsung dicek kepada buku-buku yang diihala, yang disuruh rujuk oleh ulama-ulama kita. Bahwa Syiah memahami seperti ini, lihat buku mereka sendiri. Lihat buku itu. Suruh mereka melihat sendiri buku itu. Kalau seandainya ulama-ulama kita berdusta. Jadi ini salah satu cara. Jadi datangkan, berdialog atau bermunakasyah dengan mereka dengan bukti otentik yang ada pada kita, bahwa mereka di dalam pemahaman seperti ini. Dan yang kedua, cara memberi pemahaman kepada kaum muslimin terhadap Syiah adalah memberi pemahaman yang benar. Karena barang siapa yang mengetahui kebenaran, maka secara tak langsung dia akan mengetahui kebatilan. Ajarkan kebenaran, ajarkan cinta kepada sahabat Rasulullah SAW, maka secara tak langsung dia akan benci kepada orang yang akan membenci sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim pun yang sekarang ini membenci Abu Bakar, Umar dan semacamnya, kecuali orang yang telah terseret ajaran Syiah. Saya mendengar langsung di Palembang sudah ada sekarang khutbah mencela dan melaknat Abu Hurairah, melaknat Abu Bakar dan semacamnya. Dan itu diaminkan oleh kelompok-kelompoknya. Nah, kalau seandainya seperti itu, bagaimana kita ingin menerangkan kebenaran Abu Bakar, kejujuran Umar dan kejujuran Abu Hurairah? Di satu sisi mereka tidak mempercayai sumber yang ada pada kita. Dia akan katakan Abu Hurairah begini-begini. Dari mana kalian nukilkan buku ini? Oh, dari sana kami tidak akan percaya. Maka bagaimana kita akan berdialog kecuali berdialog langsung sebagaimana yang saya katakan tadi. Ambil tangannya, kemudian arahkan ke belakang, sudah tungkai. Jadi makanya kita tidak akan bisa kecuali dengan siapa. Makanya itu satu. Dan yang ketiga, dilihat dari kenyataan apa yang telah dihasilkan oleh Iran untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tidak ada. Semuanya keonaran, semuanya kesengsaraan yang dialami oleh kaum muslimin, terkhusus di Timur Tengah. Dan antum tahu bahwa munculnya Iran Syiah dari mana? Khomeini berangkat masuk ke negeri Iran dari mana? Dari Inggris. Dan antum tahu bahwa Inggris spesialisasi untuk membuat firqah-firqah yang sesat. Bagaimana Inggris berhasil membuat kelompok-kelompok Islam yang ada di India dan Pakistan? Dia biayai dengan hukum, mereka adalah negara-negara yang pernah mereka jajah. Dan Syiah lahir dari itu, besar dari sana. Bagaimana mungkin dia memusuhi Amerika dan semacamnya? Kalau seandainya Inggris adalah sekutu Amerika. Dan juga bukti yang telah dipaparkan oleh ulama-ulama kita tentang pembunuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Irak sekarang ini, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan sebelumnya di negeri Iran, negeri yang mengeluarkan ulama-ulama yang besar. Apa yang terjadi sekarang ini sangat luar biasa. Cuma itu tidak ketahui, kita tidak mengetahui. Kenapa media massa di tangan mereka? Dan juga perhatian kita terhadap itu tidak ada, sehingga kita tidak tahu. Kalau seandainya kita ingin membaca, insyaAllah SWT itu akan tahu. Bacalah buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masa ini, tentang bagaimana dosa yang dilakukan orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin. Ya, jadi memang tidak ada jalan lain kecuali, karena inti dakwah Syiah ini yang paling besar, yaitu berusaha menjatuhkan nilai sahabat Rasulullah SAW. Nilai sahabat Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh salah seorang tabi'in, sesungguhnya orang-orang zindik tersebut tidaklah mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW kecuali hanya sebatas hanya mencela orang-orang yang menukilkan hadis dan Al-Quran. Ketika orang-orang yang menukilkan Al-Quran dan hadis ini tercela, maka akan tercela pula Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya yang mereka ingin tuju adalah ingin mencela Al-Quran dan hadis. Makanya mereka harus mencela dahulunya. Sebelum mencela Al-Quran dan hadis, harus dicela apa? Yang membawa Al-Quran dan hadis. Siapa yang membawa Al-Quran dan hadis kepada kita? Sahabat Rasulullah SAW. Dan antum tahu, satu-satunya kelompok kecil yang membanggakan sahabat Rasulullah SAW adalah Ahlus Sunnah Jamaah. Secara nyata, secara real, kalau tidak kebanyakan sekarang cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Utsman, hanya sebatas seremonial saja. Sekalipun mereka tidak mengenal Abu Bakar, Umar dan Utsman dan yang lain. Jadi, bayangkan bagaimana beratnya sekarang ini dakwah yang kita bawa yaitu mengembalikan Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini yang akan pertama kali menjadi, dia adalah jadi ahlu sunnah adalah front terdepan di dalam menghadapi Syiah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling mencintai sahabat Rasulullah SAW. Dan tujuan pertama kali Syiah adalah menjatuhkan para sahabat Rasulullah, maka dia akan berhadapan dengan ahlu sunnah jamaah. Nah, yang lainnya mengikut. Nah, dengan jatuhnya itu, maka jatuhlah nanti akidah yang lainnya, dan ini sangat berbahaya. Jadi itulah yang lebih kurang tentang Syiah. Dan terus terang saya sebenarnya tidak pakar tentang masalah Syiah, karena ini bagian dalam masalah firaq, ilmu tentang kelompok-kelompok Islam. Akan tapi ini yang hanya saya bisa sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kaum muslimin diberikan kesadaran untuk kembali kepada Islam yang benar, dan diberikan kecintaan terhadap Al-Quran dan Hadis, dan diberi kecintaan kepada sahabat Rasulullah SAW, dan diberikan waktu dan kesempatan untuk mentelaah kehidupan mereka, sejarah hidup mereka, dan diberikan nikmat belajar duduk di majlis ilmu yang menyampaikan qala Allah, qala Rasul sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.